bergoyang menanti sentuhan berat untuk melangkah memulai hari ini. Namun semua jadi akankah keindahan menyapa? Rumput tak berdesah, tunduk tak bergoyang menanti.